أو فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله dalam kesempatan yang mulia ini Ana ingin menyampaikan sebuah hadis yang penting yang terkait dengan masalah fikih terkhusus tentang masalah as-shalah. Sebelum kita menyebutkan hadis tersebut dan beserta penjelasannya, perlu kita ketahui mempelajari ilmu terkhusus dalam bab ini ilmu fikih tentang sholat. Ya, ilmu fikih tentang sholat merupakan di antara ilmu yang harus kita pelajari dan wajib harus kita tuntut, kita pelajari. Dikarenakan as-shalah, sholat itu merupakan ibadatun azimah, merupakan ibadah yang sangat agung dan sangat besar. Bahkan sholat itu diantara min arkanil Islam, diantara rukun-rukun Islam. Sehingga mempelajari ilmu tentang as-shalah merupakan kewajiban. Dan para ulama rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan diantara jenis ilmu yang wajib ala kulli muslim, atas setiap individu seorang muslim untuk mempelajarinya, adalah apa-apa yang terkait dengan rukun Islam. Dan sholat merupakan rukun Islam yang kedua dari rukun Islam. Sehingga dari sini seorang muslim tidak boleh, dia tidak tahu atau jahil terhadap perkara ibadah sholat, yang mana setiap hari minimalnya 5 waktu. Ya, belum lagi sholat-sholat sunnahnya. Sehingga wajib dan dia harus pelajari masalah-masalah yang terkait dengan as-shalah. Oleh karena itu para ulama rahimahullahu ta'ala, mereka menulis banyak karya, tulisan-tulisan terkait dengan bab ini, yakni as-shalah. Ya, ada yang ringkas, ada yang sedang, ada yang melebar. Yang mana ini menunjukkan atas keseriusannya para ulama untuk menjelaskan masail atau masalah-masalah yang terkait dengan as-shalah. Dan insyaallah taala Ana akan membawakan sebuah hadis yang penting yang terkait dengan salah satu dari hukum-hukum as-shalah. Dan tadi yang telah kita sebutkan tadi bahwasanya mempelajari hukum salat, mempelajari tentang masalah-masalah salat merupakan kewajiban yang harus kita pelajari. Dan tidaklah kita bisa mengetahui masalah-masalah salat illa bisabili at-ta'allum atau talabil ilmi, melainkan dengan cara belajar. Ya, tidak mungkin seorang bisa mengilmui satu masalah, mengetahui satu masalah kecuali dengan belajar. Ya. Sehingga dituntut bagi kita apa? Untuk belajar, ya, mengkaji, murojaah, menghadiri majelis ta'lim, mencatat sebagaimana ulama'una kana. Wa ulama'una, ulama kita pada zaman dahulu, mereka sangat serius dalam belajar fi talabil ilmi. Bahkan sebuah kisah yang mungkin ini sebagai contoh saja, ya, yang kalau kita mendengar kisah-kisah mereka semuanya, kita akan minder, ya. Kalau kita ukur perjuangan kita dalam belajar, dalam talabul ilmi, dalam ta'lim, ini tidak ada apa-apanya. Bahkan kalau mungkin dipersenkan 1% pun tidak ada. Ya. Di antara kisah yang banyak yang telah disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala, ya. Kisah mereka sangat banyak. Tapi yang saya sebutkan di antara kisah para ulama rahimahullahu taala, dan ini ada, telah maktub tertulis dalam kitab-kitab para ulama. Di antaranya adalah yakni perkataan Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Al-Imam Ibnu Abi Hatim, beliau mengkisahkan perjalanan belajar ayahnya, yaitu Abu Hatim. Bagaimana belajar ayahnya? Maka ayahnya mengkisahkan kepada anaknya, sehingga anaknya menceritakan pada kita semuanya. Kata Al-Imam Abu Hatim rahimahullahu taala, awwalu sanatin, ya, tahun pertama, ya, talabtul hadis, saya mencari hadis, aqamtu sab'a sinin, saya berdiam, yakni tinggal selama 7 tahun. Al-Imam Ibnu Hatim, atau kalau kita ibaratkan mondok selama 7 tahun. Kemudian kata beliau, ahsaitu ala ma masyaitu ala qadamai ziyadatan ala alfi farsakh. Luar biasa. Dan Al-Imam Abu Hatim ketika safar, di zaman dahulu enggak ada pesawat, wala mobil, wala motor. Yang ada unta, kuda atau yang semisalnya. Tapi Al-Imam Abu Hatim rahimahullahu taala, karena niatnya yang serius, yang besar untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau melakukan rehlah, ya, belajar kesana kemari itu dengan kaki. Maka disebutkan di sini, ahsaitu ma masyaitu ala qadamai ziyadatan ala alfi farsakh. Saya menghitung langkah kaki saya selama dia safar berjalan, ya. Ternyata ziyadatan ala alfi farsakh, melebihi, lebih dari 1000 farsakh. Langkah kakinya lebih dari 1000 farsakh. Kalau kita hitung, 1 farsakh itu 5 kilo. Berarti berapa kira-kira? 5000 kilo. Kita bayangkan bagaimana seorang berjalan kaki 5000 kilo. Ya. Kalau kita bayangkan saja pada zaman ini, kalau ada seandainya orang berjalan kaki, ya, masih mending. Banyak tempat istirahat, gitu kan? Banyak makanan minuman. Kalau zaman dahulu enggak ada. Ya. Zaman sekarang alhamdulillah banyak. Ya, fasilitas-fasilitas zaman dahulu enggak ada. Belum lagi dari kondisi cuaca, tempat berbeda. Ya, zaman dahulu dengan zaman sekarang. Ini Al-Imam Abu Hatim, beliau berjalan sampai apa? 5000 tahun. 5000 kilometer. Kemudian kata beliau, falam azal, dan senantiasa ahsaitu, saya hitung, falam mazada ala alfi farsakh taraktuhu, tatkala saya hitung langkah saya lebih dari 5000 kilometer, saya tinggalkan. Maksudnya apa? Tidak saya hitung lagi. Berarti apa? Lebih dari 5000 kilometer. Kalau kita kalikan, ya, 5000 kilometer itu sama dengan dari sini kemana? Jakarta mungkin 5 kali mungkin, Pak, ya. Ya. Ini lebih, ya. Bahkan disebutkan dalam ucapan yang selanjutnya, beliau dari negeri ke negeri berjalan kaki, dari Mekah ke Madinah berulang kali, bahkan lam husikam marat, enggak tahu, saking seringnya enggak tahu berapa kali. Dan semuanya itu beliau lakukan dengan jalan kaki. Ya. Ini contoh Al-Imam Abu Hatim rahimahullahu taala. Wa kadzalika Al-Imam Ibnu Tahir rahimahullahu taala, beliau juga luar biasa. Beliau pernah mengatakan bultu dam marratain. Saya pernah kencing darah dua kali. Ya, kalau kita belajar atau ta'lim, menuntut ilmu, insyaallah tidak ada sampai yang seperti ini kondisinya, sampai kencing darah. Enggak ada kan? Enggak ada. Marratan bi Baghdad, marratan bi Makkah, sekali di Baghdad, sekali di Makkah. Wa kuntu amshi hafiyan fil har. Dan saya ini, sebabnya apa? Saya ini jalan di tempat yang sangat panas, tidak beralas kaki. Ya, tidak beralas kaki. Wa kuntu ahmil kutubi ala dhahri. Ya, sudah jalan kaki tempat yang panas dan membawa kitab-kitab beliau di punggung. Bayangkan beban berat, jalan kaki tempat yang panas. Sehingga beliau capek letih sehingga kencing darah. Ini sebagai penyemangat bagi kita semuanya untuk kita mensyukuri dan serius dalam belajar fi talabil ilmi. Ya. Kenapa mereka para ulama rahimahullahu taala sampai seperti itu? Ini baru dua kisah yang saya sebutkan, yang Anda sebutkan. Masih banyak kisah-kisah para ulama yang sangat luar biasa, contoh bagi kita semuanya dalam talabul ilmi. Kalau kita melihat tadi, mengukur kondisi kita sekarang, kita enggak ada apa-apanya. Ya. Ya mungkin sebagian kita apa, meninggalkan pekerjaan yang dahulu mungkin banyak gajinya atau lumayan atau macam-macam. Tapi para ulama rahimahullahu taala, ya, mereka bisa. Bahkan mereka berjuang. Ya, berjuang untuk belajar, untuk talabul hadis, untuk talabul ilmi. Karena mereka faham terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah faqihkan dia, Allah fahamkan dia di dalam urusan agama ini, atau man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikannya, kebaikan kepadanya, maka niscaya Allah azza wa jalla akan memfaqihkan, memahamkan dia di dalam agama Islam ini. Ya, sehingga mereka mencari kebaikan di dunia dan akhirat dengan belajar. Kalau kita ingin kebaikan di dunia dan di akhirat, maka jalan satu-satunya hanyalah ilmu. Dengan ilmu kita selamat fit dunia, terlebih lagi di akhirat. Sehingga janganlah kita berpaling atau meninggalkan majelis-majelis ilmu karena sebab-sebab yang tidak syar'i, kecuali syar'i. Ya, maka kita semangat, karena al-ilmu ini yang akan menyelamatkan kita fid dunya wa kadzalika fil akhirah. Taib, ini sebagai mukaddimah, ya, menunjukkan pentingnya kita belajar fi talabil ilmi. Dan juga tadi telah kita sebutkan bahwasanya mempelajari hukum atau masalah-masalah yang terkait dengan solat merupakan perkara yang wajib yang harus kita ketahui. Dan itu tidaklah mungkin kita ketahui melainkan dengan jalan talabul ilmi. Sehingga kita harus semangat untuk mempelajari Al-Quran wa kadzalika sunnatun Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sahabat yang mulia, kita masuk hadis. Dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Rasulullah, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Waalaikumsalam. Yaitu adalah Al-Fatihah. Nah, ulangin hadisnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni surah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat banyak faedah yang kita bisa ambil darinya. Di antara faedah yang kita bisa ambil dari hadis tersebut adalah wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Ya, wajibnya membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni surah Al-Fatihah. Menunjukkan wajibnya seorang membaca Al-Fatihah di dalam salatnya. Mana la salata? Ya. Kita jelaskan makna persatu, makna perkata la salata, ya. Tidak ada salat. Mana la salata di sini? Tidak ada salat maksudnya la salata sahiha. Tidak ada salat yang sah. Sehingga apa? Seorang yang salat tidak membaca Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Ya. Seorang yang sholat, contohnya dia sholat duhur, dia tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Karena membaca Al-Fatihah merupakan kewajiban yang harus dia lakukan. La sholata maknanya adalah la sholata sahihah, tidak ada sholat yang sah. Bukan maksudnya dan bukan maknanya tidak ada sholat yang sempurna. Kalau maknanya la sholata kamilah, tidak ada sholat yang sempurna, berarti sholatnya masih diterima, cuma tidak sempurna. Ya, tapi ini kurang atau salah, kurang tepat. Mana la sholata di sini adalah la sholata sahiha, tidak ada sholat yang sah. Ya, orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Menunjukkan hal ini. Ya, ini menunjukkan bahwasanya makna hadis inilah solata. Maksudnya apa? Tidak ada solat yang sah. Bukan maksudnya tidak ada solat yang sempurna. Ya, adalah sebuah hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tujzi'u solatun liman la yaqra'u bi Fatihatil Kitab. La tujzi', ya ini maknanya la tasih. Ya, tidaklah sah. Ya, orang yang sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, maka riwayat ini menunjukkan makna la sholata di sini adalah tidak ada sholat yang sahih, sahiyah, yang benar. Ya, bukan maknanya tidak ada sholat yang sempurna. Dan ditunjukkan atau yang menguatkan hal ini adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi shalah liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat, ya, bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni surah Al-Fatihah. Maka ini makna hadis la salata. Kemudian di antara juga faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, hadis ini la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab menunjukkan bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah bagi seorang imam, seorang makmum, dan juga al-munfarid, orang yang salat sendirian. Dan juga pada sholat wajib dan sholat sunnah. Ya, wajib bagi seorang makmum, imam, dan orang yang sholat sendirian. Seorang yang sholat tidak lepas dari tiga hal, tiga kondisi. Apakah dia sebagai imam atau makmum atau orang yang sholat sendirian, nggak ada yang keempat. Ya, maka imam wajib membaca apa? Al-Fatihah. Al-makmum kadzalik sama, dan orang yang sholat sendirian juga wajib membaca Al-Fatihah. Dan juga sholat wajib, ya, duhur, asar, maghrib, isya, dan juga subuh. Wa kadzalika an-nafl, dan juga sholat apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah, ya, tahiyatul masjid, sholat apa namanya, ar-ratibah, rawatib, sholat duha, sholat malam, juga wajib membaca apa? Al-Fatihah. Sehingga contohnya seorang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat wajib, ya, maka sholatnya apa? Tidak sah. Yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya makna la sholata, bahwasanya tidak ada sholat yang sah. Atau seorang yang sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, tapi dia tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib, ya, atas seorang imam, al-ma'mum, dan juga al-munfarid, orang yang sholat sendirian, dan juga apakah dia sholat wajib atau sholat sunnah, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah, ya, dinamakan surat Al-Fatihah karena dia sebagai pembuka Al-Quran, ya, sebagai pembuka Al-Quran, sehingga dinamakan surah Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah atau kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah sangat luar biasa, ya. Di dalamnya terdapat, ya, penyebutan sifat-sifat yang mulia bagi Allah Azza wa Jalla, ya, as-sana, pujian terhadap Allah Azza wa Jalla, dan tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan juga pengakuan seorang hamba bi annahu ajiz, bahwasanya dia lemah, ya, kurang, iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Dan di dalam surat Al-Fatihah terdapat penyebutan jalan-jalan yang selamat, ya, dan jalan-jalan yang menyimpang. Oleh karena itu disyaratkan bagi setiap seorang yang sholat, wajib bagi mereka untuk membaca Al-Fatihah. Apakah sholat wajib tadi atau sholat sunnah. Kemudian faedah yang kita bisa ambil dari hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab tadi, telah kita sebutkan bahwasanya wajib bagi seorang imam, makmum, dan munfarid, orang yang sholat sendirian, wajib membaca surat Al-Fatihah. Tapi bagaimana kalau sholat jahriyah, gitu ya, sholat jahriyah. Ini sholat jahriyah, ya, ini seorang imam menjaharkan, mengeraskan bacaan. Semisal sholat maghrib, sholat isya, atau sholat apa? Subuh. Ya, seorang imam menjaharkan bacaannya. Apakah dalam kondisi ini seorang makmum masih juga diwajibkan membaca Al-Fatihah? Jawabannya adalah na'am. Ya, wajib bagi seorang imam, seorang makmum membaca surat Al-Fatihah, ya, walaupun di dalam sholat al-jahriyah. Ya, sholat jahriyah tadi apa? Sholat yang seorang imam mengeraskan bacaannya, maka tetap wajib. Tetap apa? Tetap wajib membaca surat Al-Fatihah bagi seorang makmum. Apa dalilnya? Taib. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Shamit. Ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang makmum tetap dan wajib membaca Al-Fatihah walaupun di dalam sholat jahr. Sebuah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, beliau berkata, qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subhah fathakulat alaihi al-qira'ah falamma ansaraf qala inni arakum taqra'un wara'a imamikum qulna ya Rasulullah i wallah qala la taf'alu illa bi ummil qur'an fa innahu la salata liman la yaqra'u biha. Dalilnya dari sahabat Ubadah bin Samit. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat subuh. Ya, mengimami. Fathakulat alaihil qira'ah. Ya. Lantas berat atas beliau bacaan. Ya. Maka tatkala selesai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam mansarafa. Ya. Tatkala selesai dan beliau berpaling, qala, beliau berkata, inni arakum takra'una wara'a imamikum, sungguhnya aku melihat kalian, ya, membaca di belakang imam kalian. Rasulullah alaihissalatu wassalam salat subuh mengimami, membaca. Para sahabat juga mengikuti, sehingga berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan tersebut, karena ada yang mengikuti. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam tanya kepada para sahabat, inni arakum, atau mengabarkan, inni arakum takra'una wara'a imamikum, sungguhnya aku melihat kalian membaca di belakang imam kalian. Ya. Kulna, maka kami pun mengatakan, ya Rasulullah, iwallah. Iya ya Rasulullah, kami membaca. Anda membaca, kami juga membaca. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an fa innahu la salata liman la yaqra'u biha. Kata Rasulullah, janganlah kalian lakukan. Ya. Yaitu apa? Para sahabat ikut membaca ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca. La taf'alu, jangan kalian melakukan. Illa bi ummil Qur'an, kecuali dengan ummil Qur'an, yaitu apa? Al-Fatihah. Ya, kalau Al-Fatihah maka kalian baca. Fa innahu la salata liman la yaqra'u biha. Karena sesungguhnya tidak ada salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Di dalam hadis Ubadah bin Samit ini jelas, ya, menunjukkan bahwasanya seorang makmum di dalam salat jahr juga membaca Al-Fatihah. Salat subuh jahr enggak bacaannya, jahr. Ya. Tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan la tafalu, janganlah kalian lakukan. Janganlah ketika Rasul alaihi salatu wasallam membaca kalian ikut baca. Jangan. Illa bi ummil Quran, kecuali Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah maka kalian baca. Fa innahu la salata liman la yaqra'u biha. Karena sungguhnya tidak ada salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Bahkan lebih jelas lagi dalam sebuah lafaz, dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu bih illa bi ummil Qur'an." Wa hadha lafdun sharih. Ini sebuah lafaz yang lebih tegas lagi, lebih jelas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an, maka janganlah kalian membaca, ya, sedikit pun dari Al-Qur'an, idza jahartu bih, kalau aku menjaharkan bacaan. Ini pada salat jahriyah. Kalau Rasulullah alaihi salatu wasallam menjaharkan bacaan, ini pada salat jahriyah, fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an. Jangan baca sedikit pun dari Al-Qur'an. Jangan baca. Ya. Didengarkan, ya. Direnungi, ya. Illa bi ummil Qur'an, kecuali dengan, kecuali apa? Kecuali dengan surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah, ikra'u, baca. Adapun selainnya, fala takra'u bi syai'in minal Qur'an, adapun selain surat Al-Fatihah, fala takra'u bi syai'in minal Qur'an, maka janganlah kalian membaca sedikit pun bi syai', sedikit dari apa? Al-Qur'an, idza jahartu bih, ketika aku menjaharkan, ya, membaca jahar pada salat jahar, illa bi ummil Qur'an, kecuali dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah dalam sholat jahriyah, maka kalian baca, walaupun saya menjaharkan. Ini makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua dalil ini atau dalil ini, ya, hadis Ubadah bin Shamit menunjukkan bahwasanya seorang makmum tetap membaca surat apa? Al-Fatihah walaupun di dalam salat apa? Jahriyah. Ya, walaupun dalam salat jahriyah. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man shalla khalfa imamin fa qira'atul imam lahu qira'ah. Ya, ada sebuah hadis yang berbunyi Man shalla khalfal imam, barang siapa yang salat di belakang imam, fa qira'atul imam lahu qira'ah. Maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Ya, ini bacaan bagi seorang makmum. Ya, ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Man shalla khalfa imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam merupakan bacaan baginya. Maka dari sini barakallahu fik, ada yang mengatakan berpendapat bahwasanya ketika sholat jahriyah, ya, ketika sholat jahriyah, ya, sholat, misalnya sholat maghrib, sholat isya atau sholat subuh, seorang makmum tidak perlu membaca al-fatihah. Kenapa? Faqira'atul imam lahu qira'ah. Man shalla khalfa imamin faqira'atul imam faqira'atul imam lahu qira'ah. Maka bacaan imam merupakan bacaan baginya. Sehingga seorang makmum ketika dia salat jahriyah bersama imam tidak usah, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ini memang ada pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang benar yang telah kita jelaskan tadi bahwasanya seorang makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah walaupun apa? Di dalam salat jahriyah. Adapun hadis ini, man shalla khalfa imamin fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam merupakan bacaan baginya. Hadis ini merupakan hadis yang dhaif, yang lemah. Dilemahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Hadisnya lemah. Ya. Hadisnya lemah, ya, sehingga hadis lemah tidak bisa dipakai hujjah. Ya. Didhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Taib, kalau seandainya laukana hadithan sahihan, taib, kalau seandainya hadithnya sahih. Tadi kalau hadithnya lemah, sudah selesai. Hadithnya lemah, sehingga tidak ada pertentangan dengan hadith yang sahih tadi, yang Ubadah bin Shamit, yang Rasulullah SAW salat subuh tadi. Karena hadithnya sahih. Ya, kalau ini hadithnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Taib, kalau laukana adalah hadith sahihan, baik, kita anggap kalau seandainya hadisnya sahih. Gitu ya. Man shalla khalfa imamin fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam merupakan bacaan baginya. Seandainya kalau hadis ini sahih, maka ini dikhususkan atau selain surat Al-Fatihah. Selain surat Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam merupakan bacaan baginya, bagi makmum. Ini selain surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah wajib bagi setiap orang yang salat, apakah imam atau makmum, dalam salat jahriyah tetap membaca Al-Fatihah. Ya, maka kalau seandainya hadis ini sahih, maka yang dimaksudkan atau maknanya adalah apa? Selain surat Al-Fatihah, ya, ini ketika imam membaca surat, ya. Ketika seorang imam membaca surat misalnya setelah Al-Fatihah, ya, itu bacaan bagi seorang makmum, ya, didengarkan, jangan diikuti, ya. Yang kita baca, seorang makmum yang sholat jahriyah, yang dia baca adalah hanya surat apa? surat Al-Fatihah saja, bukan apa surat setelah surat yang lainnya. Ya, setelah misalnya imam selesai membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat, ya, maka ini jangan diikuti. Ini kalau apa hadisnya sahih. Tapi kalau dhaif, ya, maka jelas tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi kalau seandainya hadisnya sahih, benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya apa? Bahwasanya man shalla khalfa imamin, barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam merupakan bacaan baginya, yakni selain surat Al-Fatihah. Wa amma surah Al-Fatihah, adapun surat Al-Fatihah tetap dia baca walaupun dalam surat walaupun dalam salat Al-Jahriyah. Kenapa? Berdasarkan hadis tadi Ubadah ibn Shamit, la taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu bi illa bi umil Qur'an. Janganlah kalian membaca sedikit pun dari Al-Qur'an ketika aku menjaharkan bacaan tersebut. Illa bi umil Qur'an, kecuali surat Al-Fatihah, maka kalian baca. Maka dari sini jelas bahwasanya seorang makmum di dalam salat jahriyah tetap membaca Al-Fatihah. Dan juga dalam salat sirriyah. Salat sirriyah ya semisal salat, kalau salat wajib ya ini semisal salat duhur dan asr. Ya, wajib membaca Al-Fatihah. Dan ada pun juga ayat firman Allah Azza wa Jalla, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kata Allah Azza wa Jalla, dan ketika dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, dengarkan, disimak. Ya, dan diam. Ya. Dan tatkala dibacakan Al-Qur'an, ya, maka dengarkan, disimak dan diam. Ya. Ini juga di antara dalil yang dijadikan bahwasanya barakallahu fikum, seorang makmum ya pada salat jahriyah tidak membaca Al-Fatihah. Adapun hadis tadi man shalla khalfa imamin fa qira'atul imam lahu qira'ah, sudah kita jelaskan. Adapun firman Allah Azza wa Jalla, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, dan tatkala dibacakan ya Al-Qur'an, maka dengarkan, disimak dan diam. Seorang imam membaca Al-Fatihah, kan dibacakan padanya Al-Qur'an kepada makmum. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Fastami'u lahu wa ansitu. Ya, didengarkan dan diam. Ya, bagaimana dengan ayat ini? Apakah bertentangan dengan faedah yang telah disebutkan tadi, atau bertentangan dengan hadis Ubadah ibn Shamit yang menjelaskan bahwasanya tetap membaca Al-Fatihah walaupun di dalam salat Al-Jahriyah? Maka jawabannya, adapun ayat ini wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, dan ketika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diam. Maka ini selain surat Al-Fatihah. Ya, selain surat Al-Fatihah. Ketika imam membaca selain surat Al-Fatihah, membaca surat misalnya, misalnya Al-Ikhlas, kita diam. Kita dengarkan, kita diam. Ya. Adapun surat Al-Fatihah, ya, maka tetap wajib dan harus dibaca bagi seorang makmum walaupun dalam salat apa? Al-Jahriyah. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis tadi, ya, hadis Ubadah ibn Shamit yang Rasulullah SAW mengatakan la taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu bih illa bi umil Qur'an. Janganlah kalian membaca sedikit pun dari Al-Qur'an ketika aku menjaharkan bacaan, illa bi umil Qur'an, kecuali dengan Al-Fatihah. Maka ayat ini wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, maknanya adalah selain surat Al-Fatihah, maka kita diam. Adapun surat Al-Fatihah, maka wajib ya dibaca bagi seorang al-ma'mum. Wajib dibaca bagi seorang al-ma'mum. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, fahadha wajibun fi kulli rak'atin. Membaca surat Al-Fatihah ini wajib dalam setiap rakaat. Tidak hanya rakaat pertama, tapi apa? Rakaat pertama, kedua, sampai sholat selesai. Sehingga masing-masing rakaat wajib padanya membaca surat Al-Fatihah. Tidak boleh tidak, ya. Wajib membaca surat Al-Fatihah. Dalilnya yang menunjukkan ya tetap ya seorang itu membaca surat Al-Fatihah dalam dalam setiap rakaat. Ini sebuah hadis yang mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Tatkala An-Nabi alaihi salatu wasallam mengajari ya sahabat yang kurang ya dalam salatnya, hadis musyi bisalah, maka di dalamnya terdapat perintah untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, di dalamnya terdapat perintah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu semua sampai salam akhir, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian lakukanlah hal tersebut di dalam seluruh salatmu. Di antara yang diajarkan apa? Surat Al-Fatihah. Maka dari sini apa? Wajib tetap wajib dan harus kita membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Dan lebih jelas dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ketika tadi sama mengajari tadi yang ada sahabatnya yang kurang dalam sholatnya, di akhir ketika Rasul Sallallahu Wasallam selesai mengajari, Rasul Sallallahu Wasallam mengatakan, "Thumma fa'al dzalika fi kulli rak'atin." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Ibn Hibban wa kadzalika al-Imam Al-Baihaqi. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tsumma fa'al dzalika fi kulli rak'atin. Kemudian lakukanlah hal tersebut yang sudah diajari tadi, di antaranya adalah surat Al-Fatihah fi kulli rak'atin, di dalam setiap rakaat. Sehingga pada rakaat pertama wajib seorang dan harus membaca Al-Fatihah. Kedua, ketiga, sampai berapa? Empat. Ya. Dan juga sebuah dalil yang menguatkan lagi, yakni dalil dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu an. Qala, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atain ulayaini min salati dhuhri bi fatihatil kitab wa suratain. Kata Abu Qatadah, ini seorang sahabat, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra, membaca pada dua rakaat pertama dari salat zuhur, membaca Al-Fatihah dan dua surat. Ya, rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat, satu surat. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan satu surat. Yutawwil fil ula wa yuqassir fi tsaniyah. Ya, beliau memanjangkan ya pada rakaat yang pertama ya salat duhur tadi, dan memendekkan atau imam memendekkan rakaat yang kedua. Wa fil ukhrayaini bi ummil kitab, dan pada dua rakaat terakhir, ya rakaat ketiga dan keempat, bi ummil kitab, beliau membaca Al-Fatihah. Menunjukkan apa? Menunjukkan hadis ini bahwasanya membaca Al-Fatihah wajib fi kulli rakaatin, wajib pada setiap rakaat. Maka ini di antara faedah ya yang bisa saya sebutkan yang terkait dengan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi anda pribadi dan antum semuanya. Ilahuna naktafi bihal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.